Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'ilina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga jamaah yang hadir semua di sini jamaah yang dilimpahkan rahmat dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur saya dan rombongan dari Jakarta bisa bersilaturahim. Mobil khusus di masjid ini selain sama masyarakat nanti siang, dan pada kesempatan yang berbahagia ini di sholat subuh pada hari ini, saya cuma ingin kita semua merasakan lebih nikmat lagi berdekatan taqarruban dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya segala puja, segala puji bagi Allah. Sebagai siapa dia terpuji dan terpuji? Tuhan semesta alam. Rabbil alamin. Termasuk di dalamnya adalah manusia. Dan sebetulnya yang paling dituju oleh ayat ini dengan kata Rabbul Alamin, alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang disuruh memuja dan memuji Allah adalah manusia. Meskipun Allah Tuhan semesta alam semuanya, tetapi yang paling dituju di sini adalah Tuhannya manusia. Jiwa-jiwa yang merasakan bukan cuma memikirkan dan tentu harus memikirkannya, tetapi sampai ketika terasa, ketika membaca alhamdulillahi rabbil alamin, pastilah timbul rasa mahabbah, rasa cinta kepadanya. Sebaliknya, jika tidak timbul rasa cinta kepadanya, maka mungkin ada masalah dengan ilmunya, mungkin ada masalah dengan kalbunya. Ilmu apa yang harus kita fahami di balik alhamdulillah? Alif lam al menunjukkan keseluruhan dari semua sisinya. Allah cuma pantas untuk dipuji. Tidak ada celah bagi kita untuk bisa mencela Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan diri kita ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita sebagai manusia ini dibanding semua makhluknya adalah sebaik-baik ciptaan, yang paling baik dari semuanya. Bapak Ibu, seandainya kita ditakdirkan jadi kambing, kira-kira masih hidup gak hari ini? Mungkin kita menjadi salah satu kurban kali yang dikorbankan. Tapi untung kita diciptakan menjadi siapa? Manusia. Ya, adakah di antara kita yang pernah memilih, Tuhan, kalau nanti kau ciptakan aku, jangan kau jadikan aku anjing atau jangan kau jadikan aku kambing. Tiba-tiba semua terlahir sebagai manusia, pernah memilih atau tidak? Pernah? Tidak. Lebih berbahagia lagi, untungnya kita terlahir dari orang tua yang muslim. Alhamdulillah. Beruntung lagi, Allah takdirkan kita selain menjadi seorang muslim adalah orang yang mau mendirikan sholat, apalagi sholat subuh. Alhamdulillah. Bayangkan manusia itu kalau tanpa Islam, tanpa agama, karena tanpa bimbingan yang jelas menuju Tuhannya, menuju Allah, konsep ketuhanannya kacau. Tuhan disama-samakan dengan manusia, Tuhan disesuai-sesuaikan dengan makhluk. Ini sangat berbahaya. Disinilah kesyukuran kita terlahir sebagai seorang Muslim, karena akhirnya kita bisa menghamba kepada Tuhan yang sesungguhnya. Qul huwallahu ahad. Ahad. Andai kita tidak punya konsep cara bertuhan kepada Allahu ahad, sesatlah kita sesesat-sesatnya. Allahus samad. Andai kita tidak punya konsep Allahus samad, maka kita akan menghamba kepada benda-benda, bergantung kepada makhluk, kepada yang tidak mampu mendatangkan bahaya, menghamba kepada yang tidak bisa mendatangkan manfaat. Lam yalid wa lam yulad. Beruntunglah Tuhan kita itu tidak punya anak. Beruntunglah Tuhan kita tidak menjadi anak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bersyukur kita menjadi orang Islam karena konsep ketuhanan kita, karena Tuhan kita tidak pernah ada yang sama dalam penciptaan dan tidak akan pernah ada yang setara dalam kualitas ciptaannya, apalagi sama dengan zat Tuhannya, apalagi setara dengan kekuasaan Tuhannya. Tidak ada. Alhamdulillahi Rabbil. Bersyukurlah kita terlahir menjadi seorang Muslim dan Muslimah. Bapak bersyukur gak pada Allah jadi Muslim? Karena apa bersyukurnya jadi seorang Muslim? Karena kita punya konsep bertuhan, punya konsep bertauhid yang murni. Ikhlas itu surah apa tadi yang saya baca? Surah Al-Ikhlas artinya apa? Surah yang isinya dimurnikan di situ zat Tuhan, sifat Tuhan kita murni, dibersihkan dari berbagai macam bentuk kemusyrikan, dari berbagai macam bentuk kesamaan-kesamaan dengan makhluk. Alhamdulillahirabbil. Maka tumbuhlah rasa cinta kita kepadanya. Bagaimana tidak tumbuh rasa cinta kepada Allah? Kita cinta kepada anak kita biasanya itu karena apanya? Bapak Ibu cinta gak sama anak? Kenapa cinta? Coba jawab. Kenapa cinta sama anak? Iya ya, mikir-mikir nih, cari jawabannya nih, mikir nih. Coba Ibu, saya tanya langsung, kenapa cinta sama anaknya? Kenapa gak cinta sama anak orang? Coba jawab. Anak kita. Hah? Anak mana? Iyalah gak apa-apa deh. Hah? Anak kita. Karunia Allah. Bagus. Karena karunia Allah, anak orang lain karunia Allah enggak? Terus kenapa cinta sama anak sendiri, enggak cinta sama anak orang? Karena kita yang melahirkan. Karena bapak yang menghamilkan gitu. Kalau bapak kenapa? Kalau ibu kan karena ibu yang melahirkan. Kalau bapak emang sayang sama anaknya, Pak? Sayang. Kenapa sayang sama anaknya? Kenapa enggak sayang sama anak orang lain? Halo? Karena anak adalah merupakan suatu amanah yang merupakan suatu tanggung jawab. Udahlah, intinya Karena Allah lah yang bikin cocok mata kita dengan muka anak kita. Anakku yang paling ganteng sedunia, padahal paling hitam sedunia. Secapek-capeknya bapak pulang kerja, kalau lihat wajah anak, tiba-tiba karena qurrata a'yun, bahagia hatinya. Ini semua siapa yang membuat kita cinta kepada dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Terus, kalau kita bisa cinta kepada anak, cinta gak kepada Allah? Cinta mana? Cinta pada Allah atau cinta pada anak? Nah, gak percaya saja lebih cinta kepada Allah. Lebih cinta pada anak atau cinta kepada Allah? Seharusnya cinta pada Allah ya. Tapi kenyataannya lebih berasa cinta kepada anak. Padahal anak itu menjadi indah di mata kita, membahagiakan hati kita. Yang membuat mata kita ini siapa? Yang membuat mata kita senang melihat anak kita siapa? Yang menciptakan anak kita siapa? Yang membuat anak kita kelihatan ganteng di depan mata kita siapa? Yang membuat anak kita kelihatan cantik di mata kita siapa? Anak kita ini cabang Allah, itu pusat. Kok lebih cinta sama cabang lupa sama? Padahal semua itu terjadi karena siapa? Maka ucapkan alhamdulillahirabbil. Sekarang sudah cinta sama Allah? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Ini baru hal-hal kecil. Maka untuk menanamkan rasa cinta kepada Allah, kata kuncinya, kata ulama, sering-seringlah alhamdulillahi rabbil. Hari ini bisa bangun tidur dengan sehat-sehat, bilang apa? Bisa ke kamar mandi dan lancar buangnya, bilang apa? Ya, di dalam hati. Kemudian pagi-pagi bangun, bisa ke masjid sholat subuh, bilang apa? Bisa sholat subuh berjamaah, bilang apa? Keluar dari masjid masih bisa menghirup udara bebas, gratis, bilang apa? Terlalu banyaklah alhamdulillahnya. Sering-seringlah alhamdulillah, maka muncul rasa cinta kepada Allah setelah kita banyak mensyukuri ciptaan-ciptaannya itu. Apalagi kalau ibu bapak bilang Allahus Samad. Wah, ini tambah cinta lagi nanti kepadanya. Apa artinya Allahus Samad? Allah tempat bergantung. Artinya tahu enggak? Allahus Samad itu artinya huwal maqsudu fil hawaiji wat talabi. Waktu kita bilang Allahus Samad, dialah pusat semua kebutuhanku. Dialah yang bisa memenuhi semua hajat-hajat keinginan-keinginanku. Yang lain tidak. Saya mau tanya, coba tarik nafasnya dulu. Siapa yang bisa kasih kita oksigen? Dari mana asalnya oksigen ini? Iya, dari mana dulu sebelum Allah maksud saya? Hah? Itu dari pepohonan, itu tumbuh-tumbuhan. Sering disyukuri enggak itu? Sering bersyukur pada tumbuh-tumbuhan yang membuat kita kemudian bisa bernafas? Alhamdulillah. Dari pohon itu. Bapak ibu ikut menanam rumput satu-satu enggak di sini itu sampai kemudian tubuh dan mengeluarkan oksigen? Tidak. Semuanya siapa yang ciptakan tumbuh-tumbuhan itu? Sehingga kita bisa bernafas. Saya sekarang mau tanya, sering bersyukur enggak dikasih nafas gratis sama Allah? Bohong kalau bersyukur, saya enggak yakin deh. Terima kasih ya Allah karena kau berikan aku oksigen gratis. Sering bersyukur? Andai sekarang dikasih uang 100 ribuan itu 1 meter tumpukannya, tingginya 1 meter lebarnya, ya 1 meter panjangnya, gak tahu berapa itu. Kira-kira dapat uang seperti itu sujud syukurnya sama gak dengan sujud syukur dapat oksigen? Mana lebih semangat sujud syukurnya? Hah? Dasar mata duitan semua. Kalau duit aja sujud syukur, alhamdulillah. Pilih mana? Pilih mana? Ntar dulu, belum pilihnya belum. Mau pilih yang mana? A. Setelah sholat subuh tiba-tiba hujan duit. 2 jam hujan duit. Ratusan ribu semua merah semua. Dan yang bisa mengambilnya cuma yang sholat subuh saja hari ini. Mau? Tapi oksigen juga berhenti 2 jam. Mau? Ustaz kasih tahu dulu jam berapa hujannya supaya saya beli oksigen dulu. Jadi saya bisa ngambil uang sambil menghirup. Kira-kira penting mana oksigen sama uang? Oksigen. Sering bersyukur gak dapat oksigen? Enggak deh kayaknya. Lebih bersyukur kalau dapat? Penting mana uang sama oksigen? Aduh banyak deh semuanya kalau mau dihitung-hitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi mata materialistik kita ini seringkali suka menghamba kepada makhluk. Bersyukurnya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang lagi alhamdulillahirabbil supaya tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, apa artinya? Ar-Rahman, apa artinya Ar-Rahman? Maha Pengasih. Ngasih apa? Yang Maha mengasihi dengan kasih sayangnya. Terus Ar-Rahim, menyayang. Menyayangi dengan apa? Dengan rahmatnya lagi. Bapak ibu sekalian, kalau ada sesuatu yang paling kita butuhkan di dalam hidup kita itu bukan makanan, bukan minuman, bahkan bukan oksigen. Yang paling kita butuhkan dalam hidup kita adalah rahmat Allah Subhanahu. Saya ulangi lagi. Kalau ada sesuatu yang paling kita butuhkan, demi Allah saya bersumpah, bukan makanan yang paling kita butuhkan. Walaupun kalau tidak ada makanan kita hidup atau mati. Tapi buat apa hidup bisa makan kalau enggak mendapat rahmat Allah? Hidup kita enggak pakai rahmat itu susah terus. Enggak bahagia. Kalau ada yang paling kita butuhkan dalam hidup kita bukan minuman. Kita bisa puasa makanan 2-3 hari, tapi bisa puasa minum? 3 hari? 7 hari? Mati kita. Tapi buat apa bisa minum? Kalau kita tidak mendapatkan rahmat untuk bisa berbuat taat karena Allah, apa bedanya kita dengan hewan itu? Bapak dan Ibu, kalau ada sesuatu yang paling kita butuhkan dalam hidup kita, bahkan bukan oksigen, yang paling kita butuhkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa hidup bisa bernafas tapi tidak bisa merasakan keberadaan Allah, tidak dimampukan untuk bisa menghamba kepada Dia satu-satunya sesembahan? Buat apa bisa menghirup oksigen kita sehat tapi tidak bisa merasakan indahnya cinta dan berharap hanya kepada Allah? ada film judulnya Pohon Duit. Judulnya apa? Pohon Duit. Jadi ada seorang anak kehilangan ibunya, lalu warisannya pun dirampas karena dia anak tunggal, sehingga hidup sebatang kara dan gak punya harta sebatang korek gitu kira-kira. Jadi sebatang kara dengan sebatang udah, pokoknya hidupnya menderita sekali. Sampai akhirnya ceritanya dapatlah keajaiban. Pohon bisa berbicara bahwa aku akan tumbuhkan uang buat kamu. Seneng gak bu kalau punya pohon, taruh di pot bunga, setiap pagi kita bangun, daunnya tuh duit semua, seneng gak? Mau kayak gitu? Hah? Mau? Dasar mata duitan. Itu cara berpikir orang males semuanya. Tadi disekasi hujan duit, mau? Tapi kayak tadi 2 jam oksigen berhenti, mau? Sekalipun ini pohon daunnya itu duit semua, tapi kita tidak ditakdirkan oleh Allah menikmati sujud, tidak bisa menikmati indahnya berzikir, tidak bisa menikmati indahnya mentauhidkan Allah, berharap hanya kepada Allah, mencintai yang tertinggi hanya kepada Allah, maka ini hidup menjadi sia-sia. Sama hidup kita nih, bedanya kita sama kambing. Kalau kita senangnya bangun pagi duit 100.000, kambing senang daun muda dia bisa makan di situ. Apa bedanya manusia dengan hewan kalau begitu? Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau ada sesuatu yang paling kita butuhkan dalam hidup kita sebetulnya rahmat Allah. Bu, Pak, kalau lidah kita sedang sariawan, ya, lidah kita sedang sariawan, sederhana saja, lalu kita makan jeruk, jeruknya manis, asam atau pahit? Apa rasa jeruknya? Ini lidah kita sedang sariawan nih. Manis, asam, pahit atau perih? Ah, begitulah hati yang tidak mendapatkan rahmat Allah itu. Apapun nikmat yang dia terima, perih semuanya. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalbu kita ini bisa merasakan nikmatnya. Jadi ini kalbu yang sariawan gitu kira-kira, kalbun marid. Maridnya marid sariawan gitu kira-kira gampangnya. Dapat nikmat itu perih terus. Ada uang, pusing. Tidak ada uang, lebih pusing lagi. Ada bini, ngeselin. Gak ada bini. Kalau bapak-bapak di sini gak ada bini, senang apa enggak? Iya, lebih ngeselin lagi. Gak ada kan gitu, susah. Makanya mumpung masih ada, syukurin. Bilang oleh syukurin, syukurin, syukurin gitu. Maksudnya bersyukur yang banyak. Ya. Apa gunanya semua nikmat di depan mata ini kalau Allah tidak mampukan kita bagaimana caranya menjadikan nikmat ini jalan untuk bisa tambah ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa gunanya semua nikmat ini kalau kita tidak dipandaikan bagaimana menikmati nikmat yang sesungguhnya? Menikmati nikmat yang sesungguhnya adalah dengan rahmat Allah. Bagaimana caranya? Nikmat itu, yang paling nikmat adalah kalau disyukuri. Dan untuk bisa bersyukur itu juga rahmat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi baca Ar-Rahmanir. Ini menimbulkan apa namanya? Raja, harapan. Kalau alhamdulillahirabbil alamin menimbulkan rasa cinta, Ar-Rahmanir Rahim menimbulkan apa? Harapan. Hopes, ar-raja, tiada henti. Jadinya orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah kemudian berharapnya hanya kepada Allah, itu tidak pernah putus asa hidupnya. tidak akan pernah sempit dadanya, lapang terus. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahab. Orang-orang yang mencari rahmat Allah itu, dia takut kehilangan rahmat Allah, sehingga yang dijalannya adalah bagaimana agar saya selalu mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tertutup rahmat saya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini akan selalu berjumpa dengan Allah, maksudnya berjumpa dengan rahmat Allah. Orang seperti ini akan selalu menemui Allah di depan matanya untuk mendapatkan semua kebutuhan-kebutuhannya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Yang terakhir, maliki yaumiddin. Apa artinya? Yang menguasai atau merajai hari pembalasan. Ini kalau berbicara soal hari pembalasan, ini pasti muncul rasa takutnya. Muncul rasa takutnya. Dan rasa takut itu sebetulnya bagus. Justru ya, orang yang gak punya rasa takut itu berbahaya. Tetapi takut yang bagus itu takut yang bagaimana? Ketika takut kepada Allah, takut pada siksanya di hari pembalasan itu nanti. Ketika rasa takut difokuskan ke situ dan tidak takut kepada yang lain, maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia akan resisten, akan kebal dari penyakit sedih, apalagi dari penyakit takut. Saya ulangi Pak, ini sebetulnya bahasanya dalam, tapi saya berpikir gimana caranya menyampaikan dengan bahasa yang ringan. Saya ulangi ya, orang yang takutnya hanya kepada Allah, takut kehilangan kasih sayang Allah. Misalnya nih, anak muda tidak mau berzina, anak kecil tidak mau merokok karena takut kehilangan kasih sayang Allah, sebab merokok itu permulaan narkoba. Bapak-bapak aja kalau merokok satu hari berapa bungkus? 3 bungkus. Itu ngerokok atau makan rokok? Bisa 3 bungkus. Oke lah, kira-kira satu hari 1 bungkus. Berapa harga rokok rata-rata 1 bungkus di sini? Hah? 30? 20 ribu? 1 bulan berapa hari ngerokok? 30 hari kali 20 ribu sama dengan? 600 ribu. Ibu-ibu dibelikan baju setiap bulan gak sama suaminya 600 ribu? Dipakai apa 600 ribu tiap bulan? Dibakar semua duit itu kan, ngemut-ngemut kayak anak kecil gak bosan-bosan. Ini mohon maaf nih, di sini gak ada yang ngerokok, saya lihat tuh kan, gak ada yang ngerokok di sini. Ada orang di sini nih sehat-sehat, normal-normal, gak kayak anak kecil ngedot-ngedot terus gitu. Alhamdulillah saya lihat gak ada yang ngerokok di sini. Ya. Andai uang 600 ribu setiap bulan disimpan, ditabung setahun, jadi berapa itu? 1 juta? 7 juta? 200. Itu ditabung dalam setahun. Udah santainya 7 juta 200. Cukup 2 tahun gak ngerokok dapat motor. Ya. 2 tahun gak ngerokok dapat apa? Mau gak Bu dapat motor? Suruh aja berhenti suaminya tuh merokok, dapat motor dalam 2 berapa itu 2 tahun 14 juta 400. Dapat gak motor di sini segitu? Dapat? Bekas. Hah? Bekas. Ya udah 3 tahun deh ngerokok kan gitu. Enggak ngerokok. 3 tahun gua dapat. 3 tahun dapat baru gak motornya itu? Baru. Ya. Allahu Akbar. Kembali lagi. Lihat, orang yang fokus takutnya hanya takut kehilangan kasih sayang Allah, takut kepada murkanya Allah, maka sembuh dari penyakit cemas, sembuh dari penyakit takut, karena semua yang menyebabkan manusia itu sakit jiwa, rasa cemas, rasa takut yang bukan pada tempatnya. Harusnya takut itu kepada yang bisa mendatangkan bahaya. Harusnya takut itu kepada yang satu-satunya bisa memberikan manfaat kepada kita. Kalau otak itu normal. Cuma kadang-kadang otak ini gak normal. Mungkin otak gak normal ini karena tertutup. Orang kalau ketakutan normal gak otaknya? Tidak normal orang kalau ketakutan itu. Apa saja dilakukan. Misalnya anak kita terhanyut di sungai Kapuas. Karena ketakutan, kehilangan separuh tenaganya, ada ranting patah, dia pegang. Ada batang pisang, dia ambil. Padahal semua itu tidak bisa menyelamatkan. Itu orang kalau ketakutan. Orang cemas itu cara berpikirnya juga susah. Tapi kalau takutnya kepada Allah, bukan cuma hilang dari penyakit cemas, penyakit-penyakit jiwa lainnya, Allah datangkan malaikat-malaikatnya yang akan menjaga kita. Itulah rahmat Allah turun lagi. Bapak ibu sekalian, saya ingin simpulkan sebelum saya tutup. Kalau bapak dan ibu, adik-adik dan anak-anakku sekalian sering memikirkan, menghayati makna Alhamdulillahirrabbilalamin, pastilah tumbuh rasa cinta nanti kepada Allah. Mudah-mudahan dimampukan untuk bisa memahami ini. Dan yang kedua, kalau bapak dan ibu sering memikirkan hakikat Ar-Rahman Ar-Rahim, pastilah akan tumbuh yang namanya Ar-Raja, harapan bapak ibu kepada Allah. Dan bapak ibu orang yang gak pernah putus asa dalam hidup. Warahmati wasi'at kullasyai, karena rahmat Allah itu lebih luas dari apapun. Dan yang ketiga, kesimpulan materinya, kalau bapak dan ibu semuanya rasa takutnya hanya kepada Allah, takut kehilangan kasih sayangnya, takut mendapatkan murkanya, percayalah bapak ibu akan menjadi orang yang paling berbahagia. Berarti bapak dan ibu berbakat menjadi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para aulia itu, para wali Allah itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah itu tidak ada rasa takut pada jiwanya, tidak ada hazan, tidak ada cemas pada jiwanya. Mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Yang modalnya itu dulu sebetulnya. Baru benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya baru benar. Insya Allah kalau dapat panjang umur nanti, kita akan berbicara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi karena belum tentu bisa sampai, ada ustadz yang sudah saya wakilkan di sini yang lebih mengerti insya Allah. Sebab kalau belum benar itu alhamdulillahirrabbilalamin, ar-rahmanirrahim yang enggak benar, maliki yaumiddin tidak benar, enggak benar pula iyyaka na'bud. Nah, padahal rahmat Allah yang paling besar itu, ustadz konkretnya aja deh. Kalau memang yang kita butuhkan itu rahmat Allah, bukan makanan, bukan minuman, bahkan bukan oksigen, apa sih rahmat terbesar Allah? Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Kalau bapak dan ibu sudah dipilih oleh Allah dan malaikat Allah untuk diajarkan Quran, difahamkan Quran, dicintakan Quran, bisa baca Quran di pertengahan siang dan pertengahan malam, tidak mau lepas untuk hidup bersama Al-Quran, berarti bapak ibu sudah mendapatkan rahmat terbesar Allah. Siapakah orang yang sudah mendapatkan rahmat terbesar Allah? Kalau difahamkan kepadanya Al-Quran. Ini kata kunci terakhir. Kalau ingin bentuk konkretnya, nyatanya, gampangnya rahmat Allah itu yang mana? Mana rahmat Allah itu? Ya Al-Quran itu. Karena Al-Quran ketika kita baca, seakan-akan kita langsung berkomunikasi dengan Allah. Al-Quran itu isinya apa? Semua pesan terbaik Nabi dan Rasul masa lalu, Al-Quran semua sudah isinya. Wah, itu luar biasa kalau kita mau bicara soal Al-Quran. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini Saya tanya, saya ingin cek pelajarannya masuk atau tidak. Kalau kita membaca, bagaimana caranya supaya tumbuh rasa cinta kita kepada Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang yang putus asa dan terus-terus mendapatkan harapan-harapan yang pasti kita dapat? Ar-Rahmanir. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang paling bahagia, tidak dirundung rasa takut? Bagaimana caranya? Maliki. Pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik, baca tafsir yang tiga itu, insya Allah Bapak Ibu akan sampai ke samudra iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu agak berat membahasnya itu nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.